Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-84 dari kitabul hajj, bab as-salah di Mina. Bab salat di Mina, itu di hari Tarwiyah, hari ke-8 Dhul Hijjah, yang merupakan awal manasik yang kedua bagi yang melakukan ibadah haji tamattu'. Dan sudah kita lalui di materi yang lalu bahwasanya di hari ke-8 Dhul Hijjah atau hari Tarwiyah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika hajatul wada bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, mereka bertolak di hari tersebut dari Abtah, tempat singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuju Mina. Dan beliau salat bersama para sahabatnya salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina. Salatnya di qasar, hanya saja tidak di jama'. Salatnya di waktu salat tersebut. Dan pada bab yang ke-85 beliau menyebutkan kegiatan hari berikutnya, yaitu hari ke-9 Dhul Hijjah yang dikenal dengan hari Arafah, dikarenakan dari tersebut jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu hukumnya rukun min arkanil hajj, tidak sah bagi seorang yang beribadah haji dengan tanpa wukuf di Arafah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Dan di bab yang ke-85 ini beliau memberikan judul babnya bab shaum yaumi Arafah, bab hukum siam di hari Arafah. Apa hukumnya? Adapun hukumnya seperti sudah kita ketahui bersama di hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala di Sahih Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang shaum yaumi Arafah, hukum shaum di hari Arafah, Nabi menjawab yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Siam di hari Arafah itu bisa menghapus dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan tentunya keutamaan yang sangat besar. Disunahkan bagi kita untuk melakukan siam di hari Arafah. Hanya saja hukum ini berlaku bagi yang sedang atau yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melakukan siam Arafah. Adapun bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji, akan kita lihat dalam bab ini hadis Ummi Fadl Lubabah binti Al-Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tatkala beliau mengetahui bahwasanya sebagian orang ragu-ragu apakah Nabi di hari tersebut, di hajatul wada, beliau berpuasa atau tidak, karena biasanya beliau berpuasa di hari tersebut ketika tidak sedang melaksanakan ibadah haji, Maka ketika orang ragu-ragu apakah Nabi berpuasa atau tidak, beliau mengirimkan susu, minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dikirim minuman oleh Ummu Fadl, itu susu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya di hadapan para sahabatnya. Dan dengannya diketahui oleh para sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan siam di hari tersebut, di Arafah. Dan ini yang paling afdal bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji. Di hari Arafah tatkala wukuf, yang paling afdal itu tidak melakukan siam. Kita akan baca hadisnya. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Ali ibn Abillah huwa al-Madini qala haddathan Sufyan wa Sufyan ibn Uyayna an-Zuhri. Kalau Az-Zuhri Abdurrahman, siapa namanya? Habib Ahsanta Muhammad ibn Muslim. قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. Dari Ummu Fadl, Lubaba bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau saudarinya Ummul Mukminin siapa namanya bibinya Nabi Ibn Abbas, Maimunah Hasan radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan syakkan nas yawma Arafah fi shaumi Nabi SAW, orang-orang ragu-ragu di hari Arafah tentang siamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi siam sebagaimana biasa beliau lakukan sebelumnya ataukah beliau tidak siam? Maka Ummul Fadl berkata, aku mengirim kepada Nabi sallam bisyarab, minuman, itu susu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaribah, maka Nabi sallam meminum minuman tersebut. Nah, sudah kita di hadis riwayat yang lainnya, Nabi sallam ketika dikirim minuman tersebut, beliau memperlihatkan bejana minuman tersebut kepada para sahabatnya, dan beliau meminumnya di hadapan para sahabat. Dan dengannya para sahabat mengetahui bahwa Nabi SAW tidak berpuasa di hari tersebut, di hari Arafah. Kemudian bab berikutnya masih berkaitan dengan kegiatan hari Arafah. Bab talbiyah wa takbir idza ghada min Mina ila Arafah. Bab disyariatkannya bertalbiyah, kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wa takbir, begitu pula disyariatkan takbir idza ghada min Mina ila Arafah, tatkala bertolak di pagi hari dari Mina ke Arafah. Dan sudah kita lihat di materi yang lalu bahwasanya talbiyah dimulai dari hari sebelumnya, hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ketika bertolak menuju Mina. Dari ke-8 sebaik sebelum zuhur sudah bersiap-siap dengan kain ihramnya. Dan bersiap-siap dengan ihramnya. Dan ketika sudah bersiap-siap tinggal berangkat, maka berangkat seraya bertalbiyah menuju Mina dan terus bertalbiyah dan berakhir talbiyahnya di hari ke-10 ketika melempar jamrah Aqabah. Maka masuk dalamnya hari Mina. Di hari esoknya setelah bermalam di Mina disyariatkan bertalbiyah, sebagaimana juga diperbolehkan bertakbir di hari-hari tersebut. Di sini disebutkan bertalbiyah dan bertakbir ketika bertolak dari Mina ke Arafah di waktu ghadwah, di waktu pagi sebelum zuhur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Arafah, tidak langsung wukuf di Arafah. Beliau singgah di Namirah, tempat dekat Arafah, antara Haram dengan Arafah. Karena Arafah itu hil, bukan bagian dari daerah Haram. Beliau singgah di Namirah dan tinggal di tenda yang sudah dipersiapkan. Kemudian ketika datang waktu zuhur, itu zawal, beliau bergeser ke Arafah dan sholat zuhur dan asar di jama' di sana. Kita akan baca hadisnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa huwa at-Tirmizi. Qala akhbarana Malik, Malik ibn Anas Imam Darul Hijrah, an Muhammad ibn Abi Bakar Ats-Tsaqafi annahu sa'ala Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an wa huma ghadiyan min Mina ila Arafah. Kaifa kuntum tasna'una fi hadha al-yawm ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Faqal kana yuhillu minna al-muhil fala yunkar alayh wa yukabbir minna al-mukabbir fala yunkar alayh. Dari Muhammad bin Bakar Ats-Tsaqafi berkata atau mengkhabarkan, maksudnya beliau bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, tatkala keduanya bertolak di pagi hari dari Mina ke Arafah. Sekali lagi, kegiatan di hari ke-9 Dzulhijjah. Muhammad bin Bakar bertanya, bagaimana yang engkau lakukan di hari ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana yang engkau sekalian lakukan, itu para sahabat lakukan di hari ini, dari ke-9 bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas menjawab bahwasanya ketika kami bertolak dari Mina ke Arafah, yuhilluni minna al-muhil, sebagian kami berihlal, dan ihlal maknanya raf'u shaut bi talbiyah, mengangkat suara dengan talbiyah. Fala yunkar alih, dan tidak ada yang mengingkari pada orang yang bertalbiyah. Wa yukabbir minal mukabbir, dan di antara kami ada yang bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, ketika bertolak dari Mina ke Arafah. Fala yunkar alih, dan tidak diingkari pada yang bertakbir tersebut. Menunjukkan kedua perkara tersebut disyariatkan. Kemudian bab sama, bab at-tahjir bil rawah yaum Arafah. Bab at-tahjir, itu bertolak sebelum waktu zawal dari Mina ke Arafah, yaum Arafah, di hari Arafah, di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis dan asar Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimallahu ta'ala haddathan Abdullah ibn Yusuf ad-Dinnisi qala akhbarna Malik wa Malik ibn Anas an ibn Shihab az-Zuhri an Salim Salim ibn Abdullah ibn Umar qala kataba Abdul Malik ila al-Hajjaj alla yukhalifa ibn Umar fil hajj. Kata Salim ibn Abdullah ibn Umar, beliau berkata tentang kejadian pada zaman khilafah Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, khilafah Umayyah, yang mana pusat khilafahnya di Syam. Dan ketika datang waktu haji di sini, ia menunjuk Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sebagai amir hajnya. Maka kata Salim, Abdul Malik bin Marwan menulis surat, surat perintah kepada Hajjaj bin Yusuf, Allah yukhalif ibn Umar fil hajj, agar ia tidak menyisihi Abdullah ibn Umar dalam pelaksanaan ibadah haji, agar merujuk dan mengikuti petunjuk-petunjuk Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini menunjukkan keutamaan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faja' ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ana ma'ah yawma Arafah hina zalat asy-syams فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال مالك يا أبا عبد الرحمن طيب ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الحجاج ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواه إن كنت تريد سنة قال هذه ساعة قال نعم قال فأنظرني hatta ufid ala ra'si thumma akhruj fanazala hatta kharja al-hajjaj fasara baini wa baina abi faqultu in kunta turidu sunnah faqsil khutbah wa ajil wuquf fajal yanzur ila abdillah falamma ra'a dhalika abdullah qala sadaq. Kata Salim ibn Abdullah ibn Umar, maka tatkala hari Arafah, jaa ibn Umar radhiyallahu anhu wa ana ma'ah, ayahku ibn Umar datang mendatangi tempatnya Hajjaj bin Yusuf dan aku bersamanya. Datang hina zada syams, tatkala tergelincir matahari. Maka Ibnu Umar memanggil Hajjaj bin Yusuf inda suradikal Hajjaj, di tendanya Hajjaj bin Yusuf. Ketika dipanggil oleh Abdul bin Umar, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dia keluar memakai milhafah mu'asfarah, kain selendang mu'asfarah, kain celup dan usbur. Dan ketika keluar dia berkata, malaka ya Abdurrahman, ada apa wahai Abdurrahman memanggilku? Qala, maka Ibn Umar mengatakan, arwah in kunta turidu sunnah. Okay, pergi sekarang menuju Arafah, seandainya engkau menginginkan sunnah. Qala hadisah, maka Hajjaj bertanya, waktu sekarang ini? Qala na'am, kata Ibn Umar, iya. Qala, maka Hajjaj mengatakan, fa'antir ni, tunggu sejenak, hatta afidh ala ra'si thumma akhraj, sampai aku menyiram kepalaku, kemudian aku keluar. Maka fanazala hatta kharaja al-Hajjaj. Ibnu Umar menunggunya, kemudian turun dari kendaraannya, kemudian menunggunya dan sampai keluar Hajjaj. Kemudian setelah keluar, sara baini wa baini abi, Hajjaj berjalan bersama, berada antara aku dan ayahku. Hajjaj di tengah dan samping kanan kirinya Ibnu Umar dan putranya. Faqultu in kunta turidu sunnah faqsil khutbah wa ajil wuquf. Kemudian aku berkata kepada Hajjaj, kalau engkau ingin sesuai dengan sunnah, maka aqsil khutbah. Itu perpendek, singkat, persingkat khutbahmu. Khutbah Arafah. Karena ketika wukuf di Arafah disunnahkan bagi imam untuk menyampaikan khutbahnya. Setelah khutbah, solat, dan setelahnya berdoa. Wa'ajjil al-wukuf, dan segerakan wukuf. Maka ketika Hajjaj mendengar perkataanku, dia menoleh kepada ayahku Abdullah bin Umar. Dan tadi sudah diketahui, Hajjaj diperintahkan oleh Amir, itu Abdul Malik ibn Marwan, untuk senantiasa mengikuti petunjuk Abdullah bin Umar. Falamma ra'a dhalika Abdullah qala sadaq. Maka ketika Hajjaj, ketika Abdullah bin Umar melihat Hajjaj bin Yusuf menoleh kepadanya, ingin mengetahui benar atau tidaknya perkataanku, maka ayahku berkata, sadaq, benar apa yang dikatakan oleh Salim. Ini hadis dan asar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan bab-bab setelahnya masih berkaitan dengan wukuf di Arafah. Insya kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah.